Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Al-Muzani TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dimanapun kita berada. Pada malam hari ini insyaallah di malam Selasa kita akan melanjutkan kajian kita dari kajian Kitab Tauhid dengan penjelasan Syekh bin Baz. Kita sekarang masuk ke hadis Ubadah bin Shamit marfu'an. Qala man syahida an la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Ta'ala semata wahdahu la syarikalah yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam yaitu kalimat Isa diciptakan Allah dengan kalimat Allah, maksudnya dengan kun, fayakun kun, jadilah demikian. Kemudian waruhun minhu, dan ruh darinya, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu hak benar adanya, bukan fiksi. Ada khalallahu aljannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke surga, ala ma kana minal amal, ala ma kana minal amal. Di sini ada dua tafsiran dari para ulama. Yang pertama, ada khalallahu aljannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Yang pertama yaitu bahwa dia akan masuk ke surga walaupun nanti dia diponis masuk neraka karena dia belum bertobat dari dosa besar yang dia lakukan. Orang yang belum bertobat dari dosa besar yang dia lakukan di akhirat itu kedudukannya tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab, dan jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Dan kalaupun dia diazab, itu tidak kekal dia di neraka, maka dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Adkhul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke surga walau bagaimanapun amalnya. Nah, tafsir yang kedua mengenai adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal yaitu dia akan masuk surga dan manzilah atau kedudukan dia di surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Nah, fadal kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman kathira. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala hadithu Ubadah bin Shamit marfu'an man syahida an la ilaha illallah ila adkhalahu Allahul jannah ila akhiri ruhun minhu ay ruhun minal arwahi allati khalaqaha wa awjadaha. Faman syahida hadhihi syahadata sadiqan adkhalahu Allahul jannata. Wa hadha minal ahadithil mutlaqati ad-dalati ala fadli tauhidi. Taib. Wa ruhun minhu. Ya. Wa ruhun minhu, jangan dipahami roh dari Allah. Bukan demikian maksudnya. Bahwa roh dari zat Allah, tidak. Waruhun minhu, namun roh dari roh makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh semuanya. Ya, semuanya di antaranya ialah roh Isa. Waruhun minhu itu libtidail ghoyah. Lam minnya itu minhu libtidail ghoyah. Yaitu kalimat yang itu apa berasal dari Allah. Sebelumnya Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, barang siapa yang menyaksikan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala kun, jadilah. Karena Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah bukan seperti biasanya, karena beliau berasal dari ibu dan tidak memiliki ayah. Ya, tapi perhatikan barakallahu fik. Ya, maka dengan kalimat dari Allah, kalau manusia umumnya dari ayah, dari ibu. Namun kalau Isa tidak. Allah Ta'ala berfirman, inna masala Isa inna Allahi kamasali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah dan Allah berfirman, kun, jadilah engkau, maka dia jadi. Nah, Isa punya ibu, tentu lebih mudah lagi. Waruhun minhu, roh. Ya, roh itu bukan roh dari Allah. Maksudnya, roh dari makhluk yang roh-roh makhluk Allah ciptakan semua. Demikian maknanya. Jadi jangan dipahami, waruhun minhu, roh minallah. Bukan demikian. Itu roh dari makhluk, dari roh-roh makhluk yang Allah ciptakan. Taib. Waruhun minal arwah allati khalaqaha wa awjadaha. Ini yang dijelaskan Syekh bin Baz. Itu roh dari arwah-arwah, dari roh-roh yang Allah ciptakan. Faman syahida hadhihi syahadata, barang siapa yang bersaksi dengan mempersaksian ini, shadiqan, dengan jujur. Tidak seperti persaksiannya kaum munafikun. Adakhalallahul jannata, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Hada minal ahadis al-mutlaqah. Ini diantara hadis-hadis yang mutlak. Ya, adalah ala fadli tauhid, yang menunjukkan kepada keutamaan tauhid. Karena nanti ada hadis-hadis yang muqayyad, yang mengikat. Artinya, ya, dia harus melalui tahapan. Apabila dia ditimbang, dia melalui sirat. Nah, kalau dia didapati dosa, maka ini tahta masyiatillah. Ini diantara hadis-hadis yang mutlak. Fadl. Walakin dallatin nususu ala anna hadzal itlaq muqayyadun biman adda haqqa hadhihi syahadata. Nah, namun dasnas yang lain menunjukkan bahwasanya kemutlakan ini itu muqayyad, artinya dipersyaratkan dia masuk surga dan dia mendapatkan keutamaan ini bagi orang yang merealisasikan haqqa hadhihi syahada. Merealisasikan dengan benar persaksian ini. Ya. Tafadhal, ai syahida syahadatan jazimatan bidzalika. Tatadhammanu ikhlasal ibadati lahu wahdahu an sidqin wa inqiyadin wa mahabbatin wa qabulin wa ikhlasin wa mutaba'atin li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wa ta'atihi faman shahidaha walatakhaha bil ma'asi walatakhaha bil ma'asi was sayyiati aw qalaha bil lisani faqat wa huwa yushriku bi qalbihi au amilahu kalmuna au amilahu kalmuna amalihi au amalihi au amalihi kalmunafiqina fahadhihi la tanfa'uhu ash-shahadatu bal la budda min qawliha wal jazmi biha wal amali bil awamiri wa tarkin nawahi wa ittiba'i nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa illa fatakunu ash-shahadatu madkhulatan la taqwa ala dukhuli sahibiha al jannata illa bimasyiatillahi. Naam. Ya. Itu apa yang dimaksud dengan merealisasikan hak dari syahadat ini? Ya. Jadi hadis ini mutlak karena diikat oleh hadis-hadis yang lain, biman adda haqqa hadhihi syahada. Bagi orang yang merealisasikan hak dari syahadat ini. Karena syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah punya hak yang harus dipenuhi oleh orang yang mempersaksikannya. Ai, ya, syahida syahadatan jazimatan, yaitu seorang yang mempersaksikan syahadat ini dengan persaksian yang pasti, ya, bidzalika tatadammanu ikhlasul ibadah. Yang demikian ini maka mencakup ikhlas ibadah. Maksudnya ikhlas ibadah apa? Pemurnian ibadah lahu, hanya kepada Allah wahdah semata. Ini yang pertama. Ya. Karena diantara makna la ilaha illallah adalah, atau diantara rukun la ilaha illallah adalah nafyu isbat, yang sesuai dengan maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah. Maka harus diamalkan rukun tersebut. Yaitu an-nafyu, penafian, peniadaan, pengingkaran kepada persembahan, peribadatan kepada selain Allah, dan isbat, penetapan peribadatan hanya diperuntukkan untuk Allah. An-sidqin, dengan penuh kejujuran. Tidak dengan kebohongan sebagaimana kaum munafik. Wan kiyadin, dengan penuh ketundukan. Wa mahabbatin, dengan penuh kecintaan. Wa qabulin, dengan penuh penerimaan dari konsekuensi syahadat tersebut. Wa ikhlasin, dengan penuh keikhlasan. Wa mutaba'ati li nabiyyih wa ta'atih, dan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mentaati beliau. Ya, ini syahadat Muhammad Rasulullah. Karena makna syahadat Muhammad Rasulullah salah satunya adalah ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Nabi dari apa yang Nabi perintahkan. Ya. Ini penting sekali untuk dipahami. Karena banyak orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak paham maknanya. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada ma'luh, sinonimnya, muradifnya adalah ma'bud. Tidak ada ma'bud, tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Ini juga harus dipahami. Maknanya adalah ta'atuhu fi ma'amar. Ya, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Maknanya adalah mentaati beliau, mentaati Nabi ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mentaati dari apa yang beliau kabarkan. Membenarkan dari apa yang beliau mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan dari setiap yang beliau kabarkan. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan tidak beribadah pada Allah kecuali atas apa yang beliau syariatkan. Faman syahidaha, siapa yang bersaksi dengan persaksian ini. Walat takoha, ya. Namun dia menodai persaksian dia tersebut bil ma'asi, dengan berbagai maksiat. Karena maksiat, kita katakan ini, sebagaimana dikatakan para ulama, ini mengurangi iman. Para ulama mendefinisikan al-iman yazid wa yankus, yazid bito'ah wa yankus bil ma'asiyah. Iman bertambah berkurang. Iman dapat bertambah dengan ketaatan, dapat berkurang dengan kemaksiatan. Maka maksiat mengurangi keimanan kita. Wasayi'at, dan dengan berbagai tindakan keburukan, ini mengurangi iman, mengurangi tauhid. Balabud bal awqalaha bilisani faqat. Atau ada orang yang mengucapkannya dengan lisan semata. Dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga membenarkan, tapi amalannya tidak dia realisasikan yang sesuai dengan tuntutan kalimat tauhid. Ternyata wa huwa yusyriku biqalbih. Ya, dia sekutukan Allah dengan kalbunya seperti orang munafik. Dia mengingkari semua kandungan dari syahadat yang dia ucapkan. Awa amalihi, atau dengan amalan dia. Dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun amalan dia ternyata amalan-amalan syirik. Dia tetap pergi ke dukun pesugihan, menyembelih untuk Nyiroro Kidul. Ya. Dia tetap memberikan peribadatan dalam bentuk doa, istighosah, khauf, roja, bernadar untuk kuburan-kuburan keramat. Jin-jin penunggu hutan ini, gunung ini, ya dan bila. Atau dia mengucapkan kalimat-kalimat pembatal keislaman, mencela Nabi, mencela Islam, mencela Al-Quran, mengolok-ngoloknya, menjadikannya bahan bercandaan, ya dan bila. Ya. Kal munafikin, seperti orang munafik, mereka bersyahadat tapi tidak berguna sedikit pun persaksian mereka. Fahadihi la tanfa'u syahadatu. Maka persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak memberikan manfaat untuk orang ini. Balabuda min qawliha wal jazmi biha wal amal bil awamiri. Bahkan mestilah direalisasikan dari ucapannya, memastikan itu tekadnya, dan mengamalkan segala macam perintah-perintahnya. Watarkin nawahi, dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Watibain nabi, dan mengikuti nabinya Muhammad SAW. Kalau tidak, fatakunu syahadatu madkhulan la taqwa ala dukhul jannah ala dukhuli sahibiha al jannata illa bimasyiatillah. Maka kalau tidak, syahadat tersebut, ya dia hanyalah sesuatu yang dimasukkan, ya, yang dia ucapkan semata. Tidak ada kekuatan sedikit pun untuk memasukkan orang yang mengucapkannya ke dalam surga kecuali dengan kehendak Allah. Ya, barakallahu fikum. Tafadhal. Berikutnya. Qauluhu ala ma kana min al-amali ay ala ma kana 'indahu min salahin wa fasadin idza qalaha an ikhlasin wa imanin walakin hadha ad-dukhul qad yakunu min awwali wahlatin ay يدخل ابتداء إذا مات على توبة وعمل صالح وصدق وقد يكون بعدما يبتلى به من جزاء السيئات والمعاصي وبعدما يمحص وبعدما يمحص في النار ويعذب فيها thumma masiruhu ilal jannati. Faman adda hadhihi syahadati wa qada ma alaihi dakhala al jannata min awwali wahlatin. Wa idza mata 'alal ma'asi fa huwa tahta masyiatillah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al jannata. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, kemudian Syekh bin Baz menjelaskan makna ala makana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke surga kalau dia sudah mempersaksikan persaksian ini semua, ala makana minal amal. Tadi telah kita sebutkan maksudnya, ada dua maksud, yaitu Allah akan pasti memasukkan dia ke surga walaupun amal dia bagaimanapun, walaupun dia diazab sebelumnya. Yang kedua, ala makana minal amal, Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan derajat dia di surga. Ya, Syekh bin Baz juga menjelaskan demikian. Ai ala ma kana indahu min salahin wa fasadin idza qalaha ni ikhlasin wa imanin. Yaitu sesuai dengan ya kebaikan ya dan kerusakan. Ya, kebaikan dia dan keburukan dia. Jika dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh keimanan, sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan, sesuai dengan fasad keburukan yang dia lakukan. Walakin hada ad-dukhul qad yakunu min awwali wahlatin. Terkadang dia masuk surga langsung begitu saja. Ayadkhulu ibtida'an idza mata 'ala taubatin wa 'amalin shalihin wa sidqin. Itu dia masuk surga langsung dari awal. Ya, jika dia mati di atas taubat dia dari segala macam dosanya, dia mati dengan penuh amal soleh dan dengan penuh kejujuran. Terkadang ya, setelah dia yubtala bihi min jazai sayiat, dia diuji dengan neraka karena balasan keburukan dia, maksiat dia, karena dia mati belum sempat bertobat dari segala macam maksiat dia. Namun dia adalah ahli tauhid, orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, orang dia bertauhid, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya dia pun mengerjakan sholat, namun dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dan dia mati kepada Allah belum bertobat dari dosa besar tersebut, bukan syirik. Ya. Bisa jadi dia diuji oleh Allah dengan neraka. Ya. Wa ba'da ma yumahhas, ya. Yumahhasu finnar, setelah itu dia diuji di neraka, artinya dia diadab untuk menggugurkan dosa-dosa dia, inilah kafaratnya. Wa yu'adzabu fiha, dia diadab di situ. Kemudian tempat kembalinya adalah al-jannah. Faman adda hadhihi syahadati, barang siapa yang merealisasikan syahadat ini, wa qada ma alaihi dakhalal jannata min awwali wahlatin. Ya, maka Allah akan memutuskan dia agar dia masuk surga dari awal. Ya. Kalau yang dia mati di atas taubat. Wa idza mata 'alal ma'asi, namun kalau dia mati di atas maksiat, fa huwa tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah, kalau Allah kehendaki Allah mengadabnya. Wa insya'a adkhalal jannah, namun kalau tidak Allah akan memasukkan dia ke surga. Ya, tentunya ini dengan hikmah dan rahmat Allah, namun tidak ada kepastian apakah dia diadab atau diampuni. Ya, diampuni atau dia diadab. Ya. Nah, jadi makna ala makana minal amal dua tadi. Ya. Walau bagaimanapun dia masuk neraka karena dosa dia, dia tetap bisa masuk surga. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kedudukan dia di surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Kata Nabi SAW, inna fil jannah, ya, inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 derajat. Baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ard. Jarak antara dua derajat satu sama lain itu jaraknya seperti bumi dan langit. Seperti bumi dan langit. Si Fulan, si Alan dahulu berkawan di dunia. Namun ternyata si Fulan amalnya bagus. Si Alan amalnya bagus juga. Namun ternyata si Fulan amalnya lebih bagus. Lebih banyak. Lebih bagus. Ya. Maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Si Alan juga masuk ke surga. Tapi derajatnya antara bumi dan langit. Padahal satu perbedaan saja. Ya. Maka kalau ada orang yang paling rendah surganya dengan orang yang paling tinggi surganya, berarti jaraknya 100 langit. Antara bumi dan langit baru satu, tambah lagi sampai 100 kali. Karena di surga ada 100 derajat. A'adahullahu lil mujahidina fisabilillah. Yang Allah persiapkan, peruntukkan. Ya, untuk kalangan mujahidin fi sabilillah. Tabarakallahu fikum. Tafadhal. Wah, hadis berikutnya berarti ya. Ya, hadis Itban. Ya. Kita masuk berarti ke hadis Itban. Walahuma, masih dari Sahih Bukhari dan Muslim, fi hadis Itban, dalam hadis Itban. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang demikian itu dia mencari ya wajah Allah, dia mencari keridhaan Allah, dia mencari surga. Tafadhal. Tsumma qala Syekh Munbazin rahimahullahu taala walahuma min hadits Idbana fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, ay man qalaha 'an shidqin wa mata 'alayha adkhalahu Allahul jannata fa in kanat lahu dhunubun fa huwa tahta al-mashi'ati in lam yatub min dhunubihi kama taqaddama wa man qalaha mukhlishan wa sadiqan fa innahu la yusirru 'ala as-sayyi'ati li'anna imanahu wa ikhlasahu al-kamila yarda'uhu 'anil istimrari wal israri 'ala al-ma'asi fa yadkhulul jannata ibtida'an ma awwalid dakhilina. Nah, tadi hadis Itban. Itban bin Malik bin Amr. Ya, Ibnu Al-Ajlan Al-Ansari. Ya, sahabat yang mulia dari Bani Salim Ibnu Auf radhiyallahu taala anhum. Ya. Di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yaitu mukhlishan min qalbi, dia mengucapkannya dengan ikhlas di kalbunya, wa mata 'ala dzalik, dia mati di atas kalimat tersebut, walam yaqulha nifaqan, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah tersebut karena kemunafikan, hatinya tidak menetapkan, membenarkan, meyakini apa yang diucapkan. Tidak demikian, itu persaksian munafik. Ya. Nah, Syekh bin Baz pun juga menjelaskan di sini, ai man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini, kalimat ini ansidkin, dengan penuh kejujuran, wa mata 'alaiha, dia mati di atas kalimat tersebut. Artinya, dia mati dalam keadaan belum pernah melanggar dua rukun kalimat la ilaha illallah. Dia tidak pernah terjatuh ke dalam pembatal la ilaha illallah. Ya, pembatal la ilaha illallah adalah seluruh pembatal-pembatal keislaman. Yang disebutkan ada 400 yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi 10 dalam Nawaqidul Islam. Ya, fa in kan adkhalallahu jannah, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Ya. Allah akan masukkan dia ke surga. Ya, dengan syarat tadi. Man qala la ilaha illallah nataqa biha bilisanih wa alana, hadiah mengucapkan dengan lisannya, dia mengumumkannya. Ya. Ya bertagi bidzalik, yang dia mengharapkan dengan ucapan dia tadi, wajah Allah, mukhlishan lahu. Wajah Allah, dia tidak mengucapkannya karena riya, ingin dilihat, ingin didengar, tidak karena kemunafikan. Namun dia meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini berupa pengesaan Allah dalam ibadah dan meninggalkan semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, dan serta meyakini kebatilan semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, dan dia berpas diri darinya. Tabarakallahu fikum. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan tidak cukup mengucapkan semata. Harus ada ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Pengetahuan, ilmu akan makna la ilaha illallah. Dan mengetahui makna la ilaha illallah ini tidak mesti kita malah menghafal lafaz la ma'budu bihaqqin illallah. Karena mungkin kakek kita, nenek kita enggak tahu itu. Apa sih kakek definisi la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah, enggak ngerti. Namun mereka meyakini makna la ilaha illallah yang diucapkan, enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Kalau beribadah pada selain Allah, musyrik itu namanya. Sesederhana ini sebenarnya. Karena para ulama menyebutkan la ma'budu bihaqqin illallah untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Kakek-kakek kita enggak baca kitab tauhid. Kakek-kakek kita enggak baca itu usul salasah. Nenek kita. Namun tatkala mereka meyakini di kalbunya, di rerung kalbunya. La ilaha illallah berarti saya beribadah hanya pada Allah. Enggak boleh beribadah kepada sembahan-sembahan selainnya. Maka dia berarti telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ma'rifah, dengan keilmuan. Tapi barakallahu fikum. Ya. Syekh bin Baz menyatakan, ya, wa mata 'alaiha dakhala al-jannah, adkhala Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. Fa in kanat lahu dzunubun, walaupun dia memiliki dosa-dosa, jika dia memiliki dosa-dosa, fahuwa tahta masyiatillah, maka orang ini dia berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki Allah azab, apabila Allah kehendaki Allah masukkan dia ke surga. Wa in lam yatub ya min dzunubihi kama taqaddama, jika dia belum bertobat dari dosa-dosanya. Wa man qalaha mukhlishan wa shadiqan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran, keikhlasan dan kejujuran. Fa innahu la yusirru ala sayiat, maka otomatis dia tidak akan terus-menerus berada di atas kemaksiatan. Ya. Enggak mungkin seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mencintai Allah, namun terus-menerus bermaksiat pada Allah, ini kal mu'anid, kata Ibnu Qayyim di Adawa-Dawa. Ini hakikatnya seperti orang yang menentang. Dan tidak mungkin ini berasal dari orang yang tauhidnya sempurna, melainkan seorang dari yang tauhidnya cacat. Ya, karena maksiat menggerus keimanan, mengurangi kadar tauhid. Ya, ini harus dipahami. Karena sebagian orang mengatakan, oh yang penting kita kuat akidahnya, kukuh manhajnya. Keliru dia. Keliru. Maksiat itu mengurangi iman. Di kitab tauhid ini, siapa yang membaca dari awal sampai akhir, dia baca sekali, dua kali, tiga kali, sampai lima kali, dia akan paham. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab tauhid ini bukan hanya ingin menyelamatkan umat dari kesyirikan, namun juga ingin menyelamatkan umat dari hal-hal yang menodai tauhid, yaitu dari dosa-dosa besar. Dia akan lihat kitab kita ini akan dibahas. Bahkan Syekh nanti akan membawakan berbagai ayat hadis yang tidak ada kaitannya dengan kesyirikan, namun ada kaitannya dengan tauhid, yaitu kemaksiatan apabila dikerjakan mengurangi kadar tauhid. Tabarakallahu fikum. Fa yadkhulul jannata ibtida'an ma awwal adakhirin. Ya, afwan, mana tadi? Lianna imanahu wa ikhlasuhu al-kamil yarda'uhu. Karena kalau keimanan dia, keikhlasan dia yang sempurna, memang betul-betul keimanan dia, keimanan yang jujur, keimanan dia, keikhlasan dia yang sempurna, ini akan mencegah dia minal istimrar wal israr alal ma'asi, dari terus-menerus continue melakukan kemaksiatan. Betul, seorang muslim tidak mungkin terluput dari dosa. Kita ini bukan orang yang maksum, tapi maksum. Berbuat dosa, iya. Namun seorang mukmin tidak terus-menerus dalam dosa. Kapan dia berbuat dosa? Dia bertobat. Ya, dia bertobat. Ini orang yang akidahnya benar. Fa yadkhulul jannah, ya. Ya, maka dia akan masuk surga ibtidaan ma'a awwalid dakhilin. Ya. Maka dia akan masuk surga awal kali bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Fadl, baca lagi. Wa dalilu ala anna man mata ala al-ma'asi fa huwa tahta al-masyiati qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Baik, dalil bahwasanya orang yang mati di atas maksiat, dia mati menghadap Allah belum bertobat dari maksiat, berarti dia di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Enggak otomatis langsung masuk neraka. Apalagi dipastikan masuk neraka. Ini mazhab Khawarij. Ya. Siapa yang korupsi, mati kafir. Subhanallah. Pernah kita mendengar penceramah mengatakan demikian. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akidah Khawarij yang mengkategorikan dosa besar sebagai pembatal keislaman. Dosa besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kedudukan. Kedudukan dahsyat dalam Islam. Ya. Namun dosa besar tidaklah menjadikan seseorang apabila dilakukan itu keluar dari Islam. Tidak demikian. Apakah langsung diazab? Tidak juga. Terus bagaimana? Tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Tahta artinya di bawah. Masyiah kehendak. Masyiatillah di bawah kehendak Allah. Jika Allah ampuni, Allah ampuni dengan rahmat dan karunia Allah. Hikmahnya yang tinggi. Allah azab dengan keadilan dan hikmahnya yang tinggi dari Allah. Namun kalau diazab, tidak kekal ahli tauhid yang masuk neraka. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Ini perhatikan. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha'. Dan Allah dapat mengampuni selain syirik, selain pembatal keislaman, liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Fadhal. Wa dalatil ahadithu anna ahlal ma'asi mu'riduna lil wa'id. Mu'arraduna lil wa'id. Wa annahum yadkhuluna an-nara thumma yukhrajuna bi syafa'atil anbiya'i wa ghairihim li'annahum qad ad'afu tauhidahum wa lattakhuhu bil ma'asi wa hadha huwa manhaju ahli sunnati wal jama'ah wa huwa al ma'na sahih alladhi khala 'anhu ahlul bid'ah min al khawarij wal mu'tazilati wal murji'ati wa ghairihim. Tayyib, hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa pelaku maksiat dia akan ditampakkan. Dia akan ditampakkan dengan wa'id, ancaman. Bahwa mereka akan masuk neraka. Summa yukhrajun, kemudian mereka dikeluarkan bi syafa'atil anbiya, dengan syafaat para nabi dan yang lainnya. Syafaat wali, orang soleh, anak-anak mereka yang mati ketika mereka, anak-anak tersebut belum balik. Li'annahum qad adafu tauhidahum, karena mereka telah melemahkan, membuat lemah tauhid mereka sendiri dengan maksiat yang mereka kerjakan. Dan mereka melumuri, menodai tauhid mereka dengan berbagai maksiat. Ya. Jadi kata Syekh bin Baz, inilah manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang inilah makna yang benar, alladzi khala anhu ahlul bidah. Ya. Yang ini tentunya keyakinan ini tidak ada pada ahlul bidah. Tidak diyakini oleh ahlul bid'ah. Misal Khawarij, Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah berkeyakinan orang yang mati membawa dosa besar belum bertobat di akhirat, mereka sepakat bahwasanya orang tersebut pasti masuk neraka, tidak akan kembali lagi dari neraka masuk surga. Wal Murji'ah, sedangkan Murji'ah berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar belum bertobat dari dosa besarnya, dia akan masuk surga. Yang penting tidak berbuat syirik. Ya. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Ya dan billah, yang selaras dengan keyakinan-keyakinan buruk mereka. Man kafara billah fa inna syahadata la tanfa'u wa in syahidaha. Barang siapa yang kufur kepada Allah dengan melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka persaksian syahadat yang diucapkan tidak berguna. Walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut, karena sudah masuk isya, kita cukupkan sampai sini. Nanti insyaallah taala di pekan mendatang kita akan lanjutkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengenai ucapan Nabi Musa alaihissalam yang meminta diajarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.